إنسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa merahmati kita, menyayangi kita dengan kasih sayang yang takkan pernah bisa kita bayangkan hebatnya. Ia mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti dan terputus, yang tidak akan pernah kita bisa bayangkan hebatnya nikmat-nikmat yang selalu Dia curahkan kepada kita, banyaknya nikmat itu yang kita selalu bergantung dan tergantung dalam hidup kita ini kepada curahan rahmat dan nikmat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita tersebut. Dan selalu ana sampaikan dan akan berulang-ulang kita ingatkan, diri ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, bahwa sekiranya Allah cabut satu saja daripada nikmatnya yang setiap hari Dia berikan kepada kita, Allah cabut satu saja daripada curahan nikmat itu, maka kehidupan di permukaan bumi ini akan berhenti. Kehidupan di permukaan bumi ini akan berhenti. Tidak ada lagi yang namanya manusia yang berjalan di permukaan bumi. Tidak akan ada lagi satu hewan pun yang hidup di permukaan bumi. Dan tak ada lagi satu tanaman pun yang bisa tumbuh di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran, di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, in asbaha ma'ukum ghawra, jikalau sekiranya di pagi hari kalian temukan air kalian ghawra, sudah kering, tak ada lagi air yang kalian temukan, semuanya sudah kering kerontang, bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Di suatu pagi, bayangkan Allah cabut nikmatnya bernama air. Yang selama ini, seumur hidup kita, setiap hari kita dapatkan. Kenapa harus membayar apapun kepada Allah? Di dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk melihat nikmatnya yang luar biasa, yang setiap hari ia berikan kepada kita, bernama nikmat air. Bagaimana kalau dia cabut nikmatnya itu? Asbaha ma'ukum ghawrah. Di pagi hari kalian temukan seluruh air kering kerontang, tak ada lagi air. Kalian ke dapur tidak akan bertemu air. Kalian ke sumur tidak akan bertemu air. Kalian ke sungai tidak ada lagi air di sungai. Semua air di permukaan bumi Allah hilangkan. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Dan semua kita tahu jawabannya. Semua kita tahu jawabannya. Buah hitungan hari, tidak perlu hitungan minggu, manusia akan bergelimpangan menjadi mayat di permukaan bumi. Menyusul setelahnya hewan-hewan, menyusul setelahnya tanaman dan tumbuhan. Intinya, berhenti kehidupan di bumi ini. Itu hanya satu nikmat Allah yang Allah cabut. Begitulah ketergantungan kita yang full, 100% kepada nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Andai kita menyadari itu dengan sesadar-sadarnya, niscaya akan mudah bagi kita untuk patuh dan taat kepada Allah atas setiap perintahnya dan larangannya. Perintahnya dengan imtithal dan larangannya dengan ijtinab. Akan mudah bagi kita untuk berhadapan dengan perintah-perintah Allah dengan sifat mengerjakan. Dan berhadapan dengan larangan-larangan Allah dengan sifat menjauhi. Dan tidaklah agama kita ini kecuali dua poin tersebut. Poin menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Rasul untuk seluruh manusia dan jin, diutus di penghujung, di akhir dari seluruh utusan yang ada, membawa syariat yang paling sempurna dari syariat yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi, dan seluruh syariat Allah adalah hal-hal yang mulia. Kita bersalawat dan bersalam kepadanya, mengamalkan apa yang beliau perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi itu dan bersalamlah kepadanya. Maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, karena diperintahkan kita untuk bersalawat dan diperintahkan kita untuk bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam ayat tersebut. Saudaraku, saudariku, para pemirsa, saudaraku, saudariku, para pemirsa Hasil TV, para pemirsa RCTV, dan para pemirsa dari media-media dakwah lainnya yang bisa bergabung pada pagi hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, di subuh Sabtu kita berbicara tentang kalimat yang paling agung di permukaan bumi, kalimat yang paling besar di permukaan bumi, kalimat yang dengannya terpisah antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik, kalimat yang dengannya diturunkan Al-Quranul Karim, untuknya diutus seluruh para rasul, para mursalin, dan untuknya diperintahkan seluruh hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yaitu kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bersaksi wa kafa bihi syahida, dan kalau sudah Allah yang bersaksi, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Akan tetapi ketika Allah bersaksi atas kalimat Tauhid, bukan hanya dia, ia pun membawakan malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikat Allah amatlah teramat banyak. Wa ya wa la ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengetahui berapa jumlah malaikat-malaikat Allah kecuali hanya dia. Allah membawakan seluruh malaikat dalam persaksian itu tanpa terkecuali. Yang tak ada di antara kita yang tahu berapa jumlahnya. Dan jumlahnya sangat teramat banyak. Nabi mengatakan At-Tatis Sama wa huqqalaha anta yutta, telah meriah langit dan pantas baginya untuk meriah. Karena di langit sana tak ada tempat yang kosong untuk tempat empat jari, melainkan telah dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membawakan seluruh malaikat dalam persaksian itu, dan kemudian membawakan manusia. Akan tetapi tidak semua manusia, karena tidak semua manusia pantas untuk dibawakan untuk persaksian yang mulia ini. Dibawakan hanya manusia-manusia spesial, manusia-manusia mulia, manusia-manusia mu'tabarin dari hamba-hamba Allah manusia. Tidak seperti malaikat. Malaikat, kita semuanya adalah makhluk yang mulia. Yang dibawakan oleh Allah untuk persaksian ini hanyalah ahli ilmu dari para nabi dan para rasul, dan semua mereka ulama, dan siapapun yang mengikuti derap langkah warisan mereka yang mereka wariskan kepada umat, yaitu ilmu. Allah berfirman, syahidallahu, Allah telah bersaksi, anna syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, bahwa saja tidak ada ilah kecuali dia. Allah bersaksi, wa kafa billahi syahida, dan sebenarnya cukup bagi kita persaksian Allah, dan Allah sebaik-baik yang bersaksi. Akan tetapi Allah mengatakan wal malaikatu, dan bersaksi juga para malaikat, al-jama' bersama alif lam al-istighraq, mencakup seluruh manusia, mencakup seluruh malaikat, dan tidak menyisakan satu malaikat pun kecuali dibawa oleh Allah dalam persaksian ini. Bersaksi juga seluruh malaikat-malaikat akan la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali dia. Kemudian wa ulul ilmi, dan manusia-manusia yang berilmu, para ulamanya. Dan ini adalah akbaru syahadah. Ini adalah persaksian yang paling besar. Allah bersaksi, bersaksi seluruh malaikat, bersaksi para ahli ilmu dari kalangan manusia akan la ilaha illallah. Disebabkan la ilaha illallah adanya surga dan neraka. Karena surga untuk orang-orang yang memiliki la ilaha illallah, menghadap Allah di akhirat kelak. Dan neraka untuk orang-orang yang menghadap Rabbnya di akhirat dan tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun dari jin dan manusia yang menghadap Allah di akhirat dan la ilaha illallah, kalimat tauhid, masih ada di dalam agamanya, tidak dia runtuhkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan Dan di atas itulah para nabi dan para rasul. Di atas itulah para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul diajak, diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzah, untuk mengajak manusia ke surga dan menjauhi neraka. Rasulan basyirina wa mundhirin. Allah telah mengutus para rasul, pemberi kabar gembira. Surga, pemberi kabar peringatan. Neraka. Dengan apa mereka mengajak manusia ke surga dan menjauhkan diri mereka dari neraka? Dengan ajakan yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Seluruh para nabi dan para rasul mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah di dalam seluruh ibadah, dan meniadakan, menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah, dan tidak akan pernah beribadah kepada apapun, siapapun, selain Allah. Camkan selalu dua poin penting ini. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Beribadah kepada Allah. Menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Pertama, menentukan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan jangan berhenti sampai di sana. Menolak seluruh peribadatan kepada selain Allah. Dan manusia sering lupa di poin yang terakhir, yang kedua. Beribadah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ajakan hampir seluruh da'i. Akan tetapi, hanya sedikit di antara mereka yang juga menyuarakan tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang menyuruh kepada poin yang kedua, mengajak manusia untuk meninggalkan apapun yang sifatnya ibadah kepada selain Allah. Itu tidak. Tidak semua da'i melakukan itu. Bahkan bisa kita katakan sedikit di antara mereka yang melakukan itu. La ilaha illallah. Bahagian pertamanya justru pengingkaran kepada apapun yang diibadati selain Allah. Dan bahagian keduanya adalah penetapan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Camkan selalu di hatimu, saudaraku, saudariku, kalau Anda ingin selamat di dunia dan di akhirat, apatah lagi di akhirat, kalau memang la ilaha illallah Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata kepada kaumnya, dan perkataan Nabi Ibrahim perkataan tauhid, dan Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan ketika Allah menyuruh kita mengingat perkataan Ibrahim untuk mengambil i'tibar, mengambil teladan, mengambil petunjuk yang telah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Fabihudahu muqtadih. Ikuti petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang petunjuk itu pun kembali didakwahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama beliau dan agama ayahnya, kakeknya Ibrahim sama, dan agama seluruh para nabi dan para rasul sama, agama tauhid, agama la ilaha illallah. Mari kita lihat. Wa idh qala Ibrahim li abihi. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya ketika menyuarakan tauhid, wa qaumi, tidak hanya kepada ayahnya, kepada kaumnya dia ikrarkan tauhid. Apa itu? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Illa alladhi fatarani. Kecuali hanya yang telah menciptakan aku. Kalimat ini, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tafsir daripada la ilaha illallah. Tafsir daripada syahadat la ilaha illallah. Berlepas diri dari seluruh yang diibadati selain Allah. Ini makna la ilaha. Beribadah hanya kepada Allah. Ini makna illallahu. Lihat apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Aku berlepas diri dari seluruh yang lain ibadati. Makna la ilaha. Kecuali hanya ibadahku hanya kepada yang menciptakanku saja. Makna illallahu. Maka ini dia tauhid. Agama Nabi Ibrahim agama tauhid. Yaitu agama berlepas diri daripada ibadah kepada selain Allah. Dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, kita ikrarkan. Dan amalan kita sehari-hari berlepas diri dari seluruh yang diibadati selain Allah. Kemudian kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang tidak bertauhid. Itu diikrarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang tidak bertauhid. Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka meminta kepada selain Allah. Mereka mengibadati selain Allah. Dan Nabi Ibrahim melawan kesyirikan itu, kekufuran itu dengan tauhid. Dan menyuarakannya dengan lantang. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk mengambil petunjuk daripada Nabi Ibrahim yang mengikrarkan itu kepada ayahnya, kepada kaumnya. Dan itu bukan pekerjaan gampang, saudaraku. Apalagi di tengah orang-orang yang mayoritas adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Namun, yang ingin kita sampaikan bahwa inilah dia agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, Ini makna daripada tauhid, tafsir daripada tauhid. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, aku berlepas diri dari seluruh yang lain ibadati. Aku hanya beribadah kepada Allah satu-satunya yang menciptakan diriku. Maka di sini terkumpul dua rukun syahadat. Yang pertama berlepas diri daripada seluruh yang diibadati selain Allah. Yang kedua beribadah hanya kepada Allah. Ini dia la ilaha. Berlepas diri daripada ibadah kepada selain Allah. Dan jangan beribadah kepada selain Allah. Yakini itu, fahami itu, berilmu tentang itu. Ucapkan itu kepada siapapun yang kita dakwahi. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bertemu dengan orang yang beribadah kepada selain Allah, ingkari. Nyatakan bahwa ini tidak benar, ini salah. Ini menyalahi la ilaha illallah yang kita ikrarkan dengan lisan kita, kita yakini kebenarannya. Namun sebahagian kita tidak mengerti maknanya dan tafsirnya, sehingga terjadi pelanggaran. Nabi Ibrahim AS di dalam ayat ini mengikrarkan, dan kita disuruh menjadikan ini sebagai pelajaran. Dan Nabi Ibrahim AS dan kaumnya benar-benar menyuarakan. Dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim benar-benar menyuarakan. La ilaha illallah. Walaupun penuh dengan resiko. Di zaman itu penuh dengan resiko. Karena mereka benar-benar mengibadati berhala. Sebagaimana Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuarakannya penuh dengan rintangan, karena memang sedang berhadapan dengan kaum yang menyembah selain Allah besertaan dengan permintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Allah menjadikan itu kalimat yang selalu ada fi aqibihi, pada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim imamul muwahhidin, imamnya orang yang bertauhid. Dan Nabi Ibrahim benar-benar menerapkan agama tauhid ini, risalah tauhid ini kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya benar-benar orang-orang yang bertauhid. Kemudian Allah angkat menjadi para nabi dan para rasul setelah Nabi Ibrahim, sehingga kalimat tauhid itu ada terus pada keturunan Nabi Ibrahim sampai akhirnya ditutup kenabian dan kerasulan oleh anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih. Itu beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, dalam silsilahnya adalah cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana doa dari ayahku Ibrahim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Yang penting bagi kita adalah mengerti apa itu la ilaha illallah. Tidak hanya sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan dan selesai. Tidak. Kalau hanya sebuah kalimat yang diucapkan dengan selesai, orang munafik di zaman Nabi melakukannya. Kalau begitu nafa'ahum, kalimat itu akan manfaat untuk mereka karena mereka telah mengucapkannya. Tapi mereka melanggar. Maka saudaraku, jangan menjadi orang-orang yang seperti itu, mengucapkan la ilaha illallah dan melanggar la ilaha illallah yang diucapkan itu. Tak ada di antara kita yang tidak sepakat bahwa la ilaha illallah adalah inti daripada agama Islam. Tak ada di antara kita yang tidak menyepakati bahwa la ilaha illallah pemisah mana yang muslim, mana yang tidak muslim. Mana yang mukmin, mana yang tidak mukmin. Kalau begini la ilaha illallah, apakah dia hanya sekedar sebuah ucapan kalimat dan selesai? Alangkah rendahnya la ilaha illallah bagi orang yang mengira hanya cukup dengan ucapan dan selesai. Tapi tidak cukup dengan ucapan. Harus sehari-hari diamalkan. Sampai akhir hayat. Berdoa la ilaha illallah. Salat la ilaha illallah. Minta perlindungan la ilaha illallah. Berdakwah la ilaha illallah. Sakit minta kesembuhan la ilaha illallah. Minta agar tanaman kita disuburkan la ilaha illallah. Minta agar wabah diangkat la ilaha illallah. Hanya kepada Allah, tidak akan ada kepada selain Allah. Seperti itu terus. Bahkan jauh lebih daripada itu. Berjalan la ilaha illallah. Untuk ibadah kepada Allah. Berbicara la ilaha illallah. Senyum la ilaha illallah. Tidur bersama tauhid. Dan ingin wafat di atas tauhid. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Saya berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada saya dan kita semuanya tanpa terkecuali pemahaman tentang la ilaha illallah dengan maknanya yang sebenar-benarnya. Kemudian diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan sampai akhir hayat. Dan jangan menjadi orang-orang yang hanya tahu mengucapkan la ilaha illallah namun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu tafsirnya, sehingga amalannya sehari-hari pun akhirnya melanggar la ilaha illallah itu. Semoga Allah tabaraka wa jadikan kita orang-orang yang selalu bersama tauhid dalam hari-hari kita sampai akhirnya Allah menjemput kita dengan menyuruh dan mengutus malaikat maut untuk mengambil ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, secara materi kita cukupkan sampai di sini. Subuh hari yang berbahagia ini dan waktu yang tersisa kita gunakan biiznillahi azza wa jal untuk menjawab pertanyaan yang telah antum sampaikan. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kepada kita pemahaman yang kokoh tentang tauhid dan pengamalan yang kokoh tentang tauhid. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tabarruk kepada seorang guru termasuk syirik? Apakah tabarruk kepada seorang guru termasuk syirik? Tabarruk artinya mengambil berkah. Tabarruk dari bahasa Arab artinya mengambil berkah. Apakah bertabarruk mengambil berkah dari seorang guru termasuk syirik? Pertama, masalah ini adalah masalah yang agak sedikit halus bahasannya, disebabkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengambil berkah dari beliau. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mengambil berkah daripada beliau. Mengambil berkah dari sisa wudunya, mengambil berkah dari rambutnya, mengambil berkah dari dahaknya, mengambil berkah dari pakaiannya. Kalau memang itu yang ditanyakan, ya. Tabarruk. Sehingga banyak orang mengira bahwa bertabarruk kepada orang saleh sunnah daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengingkari dari ahli ilmu manapun bahwa itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mengingkari. Hadis-hadisnya nyata. Sahih. Biografinya nyata, sahih. Namun satu hal yang banyak orang tidak paham, awam muslimin tentunya, bahwa itu khusus milik Rasul. Jangan diperluas ruang geraknya kepada seluruh orang saleh. Ketika ditanyakan bertabaruk kepada guru, karena kita merasa bahwa guru kita orang saleh, lalu kita bertabaruk kepadanya, sebagaimana para sahabat bertabaruk kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diperluas ruang itu seluas-luasnya. Itu sangat sempit. Maksud ana sempit adalah itu khusus untuk Nabi. Bertabaruk kepada Nabi. Benar. Namun ketika diperluas bertabaruk kepada orang saleh menjadi salah. Camkan itu baik-baik. Tabaruk kepada Nabi bahagian daripada sunnah. Bertabaruk kepada orang saleh bahagian daripada bid'ah. Dan boleh jadi sampai kepada jenjang syirik, tergantung keyakinan. Sebagian orang-orang yang bertabaruk kepada orang saleh, ketika kita nasihati, mereka mengatakan, apakah engkau tidak membaca sejarah Nabi? Hadis-hadis Nabi nyata, bahwa para sahabat bertabaruk kepada Nabi kita tercinta. Jawaban kita, itu Nabi. Para sahabat bertabaruk kepada Nabinya, kepada Rasul utusan Allah. Karena seluruh jasad Rasul kita berkah, tanpa terkecuali. Dari mana Anda tahu bahwa itu khusus untuk Nabi? Jawaban kita, sejarah para sahabat setelah wafatnya Nabi. Apakah setelah wafatnya Nabi tidak ada orang saleh? Jawabannya ada. Bahkan pasti kesolehannya. Berbeda dengan orang-orang saleh yang kita nyatakan orang saleh dan kita yakini orang saleh di zaman kita sekarang, kesolehannya belum pasti. Adapun setelah wafatnya Nabi, orang-orang yang pasti saleh. Dari mana kita berani menyatakan pasti? Dari Allah. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran akan kepastian kesolehan mereka. Dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita telah menyatakan mereka orang saleh. Adakah di antara kita yang ragu akan kesolehan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf? Semua nama-nama itu orang yang direkomendasi oleh Nabi untuk masuk surga. Pasti ke surga, pasti ke surga, pasti ke surga. maka mereka pasti orang saleh. Radiyallahu anhum ajma'in. Ragukah kita dengan Muhajirin dan Ansar yang Allah rekomendasi di dalam Al-Quran, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dalam surah At-Taubah ayat 100. Tidak ragu kita akan kesolehan mereka, karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya rekomendasi bahwa mereka orang saleh. Tahib, pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mereka melakukan hal yang sama kepada orang-orang saleh setelah wafatnya Nabi? Kepada Abu Bakar mereka bertabarruka, kepada Umar mereka bertabarruka, kepada Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, apakah mereka bertabarruk? Kepada Ali dan Husain, Hasan dan Husain, cucu Nabi kita tercinta, dan kepada sepupu Nabi kita tercinta Ali bin Abi Thalib, sekaligus menantu beliau, apakah orang bertabarruk setelah wafatnya Nabi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Fahamlah kita bahwa ketika para sahabat bertabarruk kepada Nabi karena Nabinya. Jangan diperluas ruang itu sehingga kita katakan bertabarruk kepada orang saleh. Yang benar adalah bertabarruk kepada Nabi. Yang benar adalah bertabarruk kepada Nabi, kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang seperti itu tidak dilakukan oleh para sahabat kepada siapapun setelah wafatnya Rasul. Padahal hidup orang-orang yang pasti saleh. Baik, kalau kepada Abu Bakar orang tidak melakukan, kepada Umar orang tidak melakukan, kepada Uthman, kepada Ali orang tidak melakukan, kepada Hasan dan Husain yang nyata-nyata Nabi mengatakan ini pemimpinnya pemuda-pemuda surga, orang tidak melakukan itu. Lalu apakah ada yang bisa kita katakan sekarang ini orang soleh yang kita berhak bertabaruk kepadanya? Oleh karena itu saudaraku, saudariku kaum Musliman, pendapat yang hak yang disuarakan oleh para ulama tauhid, bertabaruk itu hanya kekhususan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti bahwa para sahabat tidak melakukan itu kepada sesama mereka, padahal sudah nyata kesolehan mereka. Dan para sahabat tidak mengajarkan itu kepada generasi murid-murid mereka untuk bertabaruk kepada mereka, padahal mereka nyata-nyata direkomendasi oleh Allah penduduk surga. Kalau memang itu tidak terjadi, maka orang-orang yang kita anggap soleh di zaman kita hidup sekarang ini lebih berhak untuk tidak bertabaruk kita kepada mereka. Kalau para sahabat tidak berhak untuk mendapatkan itu, maka apatah lagi orang soleh yang kita anggap soleh di zaman kita. Wallahu ta'ala alam. Ana katakan halus tadi di awal karena memang ada hadisnya, sehingga orang mungkin mengira, wah benar itu sunnah Nabi. Ditambah manakala kita membaca sebahagian dari keterangan, kita mengatakan ini adalah kebiasaan para sahabat bertabaruk kepada orang saleh. Namun ulama akidah menyatakan bahwa itu tidak benar. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Reza dari Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik akhuna Reza, barakallahu fiik. Saya mau tanyakan, di kampung saya setiap ada anak yang baru lahir, maka orang-orang menghanyutkan makanan ke sungai. Bagaimana pandangan Ustaz? Saudaraku, saudariku, untuk siapa makanan itu dihanyutkan? dan siapa yang memerintahkan? Untuk siapa? Untuk siapa pemberian itu? Kalau itu dikatakan sesembahan, untuk siapa sesembahan itu? Kalau itu untuk Allah, butuh dalil dari Al-Quran dan Hadis bahwa itu diperintahkan oleh Allah. Dan tidak ada dalil. Dan tidak ada dalil. Kita bisa pastikan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran yang mengatakan hanyutkan makanan di laut atau di sungai, sehingga nanti anaknya berkah, anaknya menjadi anak yang terjaga, anaknya menjadi anak yang hidupnya lancar dan semacamnya. Ini sesembahan untuk siapa? Untuk siapa dipersembahkan makanan itu? Ini penting untuk ditanyakan. Karena ketahuilah bahwa orang-orang di luar agama Islam melakukan hal yang sama. Ada sesuatu yang mereka bawa ke laut untuk dihanyutkan. Ada sesuatu yang mereka bawa ke sungai untuk dihanyutkan. Dan mereka yakin dengan melakukan itu berkah datang. Bencana menjauh atau terhalangi dan semacamnya. Apakah kita akan meniru mereka? Na'udzubillahi, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalau orang yang melakukannya yakin bahwa ada penunggu sungai, tempat mereka akan hidup beraktivitas, tempat anak ini nanti akan hidup beraktivitas, dan sengaja diberikan ini ketika lahir supaya penjaga sungai itu menjaga dan semacamnya, ini adalah kesyirikan. Dan kalau ada orang yang tidak tahu dan mengira itu hanya kebiasaan, adat istiadat, dan tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa akan ada penjaga ini yang akan menjaga dan semacamnya, ini syirik kecil. Syirik di dalam hal yang tidak dengan keyakinan. Tapi kalau penuh dengan keyakinan bahwa ini adalah persembahan untuk penjaga sungai, yang anak ini akan hidup di sungai ini nanti ke depannya, karena dia masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu, di kampung itu, sehingga harus dipersembahkan kepada penjaga sungai dan semacamnya, maka ini persembahan kepada selain Allah. Tidakkah Anda melihat orang-orang selain Allah juga membawa makanan, minuman untuk yang mereka ibadati selain Allah? Sebagian mereka membawa buah-buahan, sebagian mereka membawa minuman kaleng, sebagian mereka membawa hewan yang dipersembahkan untuk sesuatu selain Allah. Dan sebagian yang dihanyutkan di sungai, sebagian ditaruh di depan berhala mereka. Ada sesembahan diberikan, ada sesajian diberikan dalam bentuk makanan yang sudah dimasak, dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk hewan. Dan ini bagian daripada kesyirikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan tauhid? Bagaimana cara menyampaikan tauhid kepada ayah yang sudah berusia 70 tahun? Selalu ana katakan cara menyampaikan tidak bisa disebutkan. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan beraneka ragam dalam cara menyampaikan. Ya. Berdakwah, cara menyampaikan maksudnya adalah bagaimana mendakwahi. Dan manusia memiliki kemampuan yang beraneka ragam dalam cara berbicara, cara menyampaikan. Paling tidak, lihat orang tua kita sukanya apa. Kalau orang tua kita suka berdiskusi, dan kalau orang tua kita melihat ada orang yang pendapatnya lebih baik orang tua kita ikut, silakan berdiskusi dengan orang tua kita. Namun yang seperti itu orang tua langka, minim. Orang tua yang bisa berdiskusi dengan anaknya, apalagi usia sudah lanjut seperti yang antum tanyakan. Namun tidak mungkin orang tua Anda adalah orang tua jenis itu, kelompok yang seperti itu, yang mau menerima kebenaran walaupun dari anaknya sendiri. Silakan berdiskusi, tentu bekali ilmu dengan bekali diri dengan ilmu. Namun banyak orang tua yang tidak bisa diskusi dengan anaknya, di hatinya selalu mengatakan anakku adalah anakku, dia harus ikut perintah, bukan aku yang ikut perintah dia. Lihat kebiasaan orang tua, suka membaca, hadirkan buku-buku. Suka melihat, hadirkan tayangan-tayangan. Ya. Adapun kalau antum minta bagaimana cara menyampaikan, maka anda tidak bisa menyampaikan apapun. Karena cara menyampaikan manusia bervariasi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, ana mau bertanya. Ana punya kakak yang tinggal di Malaysia. Ada anaknya yang selalu dirasuki jin. Kata kakak saya, anaknya selalu didatangi oleh orang tua kami yang telah meninggal dan berpesan kepada kami anak-anaknya. Kakak ana sangat yakin kalau itu memang orang tua kami yang berpesan. Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Permainan jin. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak kembali ke dunia untuk meninggalkan pesan dan yang lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan mereka di dunia ini, di belakang itu adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Di belakang itu adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Dan di dalam hadis yang panjang berbicara tentang ruh setelah meninggalkan jasad, Nabi kita tercinta SAW pun menyatakan bahwa mereka ada di alam kubur, di alam barzakh, sampai kemudian berbangkit. Maka mereka tidak kembali lagi ke dunia untuk masuk ke tubuh anaknya. Ya, adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ruh bisa kembali ke dunia, menyaksikan keluarganya, mendengarkan pembicaraan mereka, menyimak hidup mereka dan bahagia ketika mereka melihat anak cucunya bahagia dan bersedih kalau melihat anak cucunya menderita, ini riwayat-riwayat yang tidak benar. Lazima malah, tidak ada dalil yang kuat, dalil yang sahih dan sharih dalam masalah itu. Nah, jadi tidak benar. Ya, ini hanya permainan jin. Jin yang ngaku-ngaku orang tua kita, walaupun dia bisa mewujudkan dirinya bagaikan orang tua kita 100%, tetap itu adalah jin. Karena jin memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia manapun, seperti apapun. Hanya satu manusia yang tidak bisa dicontoh dan diserupai oleh jin, bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yatamatsalu bi. Jin itu tidak bisa menyerupai-nyerupai diriku, kata Allah. Ya. Maka kalau ada yang datang menyerupai Buya Hamka, itu jin. Buya Hamka di alam barzakh. Rohnya di alam barzakh. Imamu Na'am au ghairuh. Kalau ada yang datang dalam bentuk orang-orang yang dimuliakan, dihormati, ulama-ulama terdahulu, itu semua permainan jin. Walaupun ya, walaupun dia bisa mewujudkan dirinya seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu jin, karena jin yang menyerupai itu. Ya. Dan sampaikan kepada saudari Anda yang berada di negeri jiran bahwa itu adalah permainan jin yang merasuki manusia dan bukan roh orang tua kita. Roh orang tua kita tidak kembali ke dunia. Untuk sampai kepada yang namanya syirik belum insyaallah, ya. Ya, karena tertipu, ditipu oleh jin. Insyaallah kalau dia masih mempercayai bahwa itu adalah benar, dia tertipu. Sampaikan kepada dia sedang ditipu oleh jin. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Sumatera Barat. Hayakallah. Pertanyaannya, apakah untuk kelancaran dan melindungi dagangan seseorang? Apa untuk kelancaran dan melindungi dagangan? Seseorang menyiramkan air seni mereka di sekeliling kedai atau toko. Apakah itu syirik, Ustaz? Na'udzubillah min dzalik. Dari bentuk perbuatannya saja sudah jelas bukan dari sunnah Nabi kita tercinta. Air seni, air najis. Dari pertanyaan saja sudah tercium aroma jahat. Aroma kotor, aroma najis. Aroma busuk. Namun begitulah, ketika seseorang telah dirasuki oleh pemahaman yang batil, yang busuk tak terbau busuk, yang najis tak berbau najis, dan begitu juga kerakusan manusia, tamaknya manusia terhadap harta, sehingga yang busuk tidak berbau busuk, yang najis tidak berbau najis. Kalau yang ditebar adalah kembang, bunga, harum, masih masuk akal, masih logis. Walaupun itu adalah syirik. Tangkal-tangkal. Perbuatan-perbuatan yang semua itu perdukunan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ini syirik, saudaraku. Ya, bisa masuk dalam syirik kecil dan syirik besar. Tergantung akidah dan keyakinan. Ini sudah sering kita bahas. Manakala ada orang yang memakai tangkal. Ya. Kalau dia yakini tangkal itu yang melindungi, tangkal itu, perbuatan itu yang melindungi, dia bisa sampai kepada syirik besar. Yang membuat seseorang batal la ilaha illallahnya. Namun manakala dia melakukan itu, hatinya tidak pernah lepas dari Allah yang melindungi, Allah yang memberi rezeki, enggak ada yang lain. Namun ini hanya sebagai ikhtiar. Maka ini syirik kecil. Ya. Namun dua-duanya syirik. Baik masuk dalam syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Nah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat seperti ini? Kalau bukan karena Bapak ini, saya tidak jadi PNS. Dari hamba Allah di Riau. Yang pertama, ini syirik kecil. Syirik di lisan. kalau bukan karena bapak ini saya enggak jadi PNS. Syirik kecil, syirik di lisan. Ya. Syirik dalam lisan kita. Karena kita tidak menyebut Allah. Seharusnya yang dia katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian pakai kata kemudian, kemudian dengan pertolongan bapak ini, ya, seperti itu boleh. Namun begini saja sudah syirik di lisan, ya. Begini saja, lihat kalimat berikut ini adalah syirik di lisan, harus dijauhi. Kalaulah bukan karena Allah dan bapak ini, kalau bukan karena Allah dan bapak ini saya enggak jadi PNS, itu sudah syirik. Allahnya disebut, namun digandengkan dengan bapak itu, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat kepada Nabi, ya, Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Kata Nabi, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Qul Masya Allah wahda, katakan Allah berkehendak satu-satunya. Dan saja Nabi tidak setuju, karena itu Nabi mengatakan syirik di lisan. Apalagi Allah tidak disebut sama sekali. Maka sempurnakan akidah kita dengan menjauhi lafaz-lafaz syirik yang seperti ini. Insya Allah tidak sampai kepada syirik besar. Insya Allah tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana praktik tawassul dengan amal soleh yang sesuai syariat? Anda pernah mendengar penjelasan seseorang yang mengatakan, jika kita bersedekah setiap hari, misalnya 100 ribu, lalu dengan sedekah tersebut kita berdoa dan menyampaikan hajat kita kepada Allah, Ya Allah, dengan sedekahku ini aku mohon kepadamu, anugerahkan aku anak dan keturunan yang saleh. Apakah yang seperti ini dibenarkan di dalam syariat? Naam, dibenarkan. Boleh. Dan ini bentuk daripada praktek bertawassul dengan amal saleh. Boleh. Memintanya hanya kepada Allah. Dan sebelum meminta kepada Allah, diawali dengan amal saleh. Atau menyebut amal saleh, baik dimulai dilakukan dulu amal saleh lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebutkan sebuah amal saleh sebagaimana yang ada dalam riwayat hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang menyebut amal salehnya lalu meminta kepada Allah, yang pertama menyebut amal salehnya sebagai orang yang berbakti kepada orang tua, yang kedua menyebut amal salehnya sebagai orang yang menjaga dirinya daripada zina, yang ketiga menyebut amal saleh sebagai orang yang amanah dalam menjaga harta karyawannya, dan mereka menyebut amal saleh mereka lalu meminta kepada Allah, atau mengamalkan amal saleh dan setelah itu meminta kepada Allah. Naam. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, dan mohon maaf kepada saudaraku saudariku yang melayangkan pertanyaan tidak sesuai dengan tema akidah. Pada kesempatan kali ini kita dahulukan, kita prioritaskan pertanyaan ini sesuai dengan bahasan kita. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain. Saudaraku, saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hingga di sini pertemuan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita taufik untuk selalu belajar dan mengetahui La ilaha illallah, dan selalu kita yakini dengan makna yang sahih dengan hati kita, dan selalu kita dakwahkan dan selalu kita amalkan sehari-hari dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya kepada Allah, untuk Allah, dan kita mengingkari dengan pengingkaran yang sangat dahsyat akan peribadatan kepada selain Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.